yaitu berhujah dengan takdir, artinya menjadikan takdir sebagai hujah, alasan. Dzalika bi an dzalika anna Musa alaihi salam lamma laqiya abal bashariyah Adam alaihi salam, yaitu yang demikian itu ketika Musa alaihi salam berjumpa dengan bapaknya manusia Adam alaihi salam, lamahu Musa alaihi salam mencela beliau, mencela Adam. Wa qala lah, dan Nabi Musa berkata kepada Adam, lima akhrajtana wa nafsaka minal jannah. Nabi Musa berkata kepada Adam, kenapa anda mengeluarkan kami dan diri anda sendiri dari surga? Seolah-olah Nabi Musa menyalahkan Nabi Adam atas segala peristiwa yang telah terjadi. Faqal, maka Nabi Adam menjawab, anta Musa kalimullah, wahai Musa, anda adalah kalimullah, yaitu nabi atau manusia yang diajak bicara oleh Allah. Padahal Adam juga demikian. Bikam wajadta hada maktuban alayya fi lawhil mahfud, yaitu berapa lama anda mendapatkan hal ini, yaitu takdir yang menyebabkan Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari jannah. Kata Nabi Adam, maktuban, telah tertulis, telah dituliskan alaiya untukku di lauhul mahfud. Faqala Musa, ma'nahu innallaha qad kataba dhalika alaika. Faqala Musa, ma ma'nahu, maka Musa berkata, apa maknanya? Dijawab, inna allaha qad kataba dhalika alaika fi lawhil mahfud, ya. Maknanya ialah bahwa Allah telah mentakdirkan untuk anda dari segala hal yang telah terjadi tersebut di lawhil mahfud. Nah ini ya, Nabi Adam alaihissalam, ya, Nabi Adam alaihissalam menjadikan peristiwa ini sebagai hujjah, ya, takdir, afwan, takdir sebagai hujjah atas peristiwa tersebut. Bahwasanya dia tidak boleh disalahkan karena beliau telah bertobat. Lihat keterangan di footnote nomor 1. Kisatu mahajjati Adam wa Musa rawaha al-Bukhari wa Muslimun min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kisah perdebatan antara Adam dan Musa ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah. Qala Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Ibnu Abil Is Al-Hanafi berkata, innama waqa'a al-lawmu 'ala al-musibati allati akhrajat awladahu min al-jannah, fahtajja Adamu 'alaihi salam bil qadari 'ala al-musibati la 'ala al-khati'ah. Perhatikan kata Ibnu Abil Is Al-Hanafi, sesungguhnya celaan terhadap musibah yang menyebabkan musibah tersebut mengeluarkan anak-anaknya Adam dan juga diri Adam dari surga, maka Adam alaihissalam berhujah dengan takdir atas musibah tersebut. Adam alaihissalam tidak berhujah dengan takdir alal khati'ah, atas kekeliruan dia, kesalahan dia, kekhilafan dia, kealpaan dia, tidak. Tapi dia berhujah dengan takdir atas musibah, bahwa itu adalah musibah. Tayyib, ini dikatakan oleh Ibn Abil Is Al-Hanafi di Syarah At-Tahawiyah. Kemudian kata Syekh, ya, berikutnya lagi, seandainya anda memperhatikan kalimat fa Musa alaihissalam fi dhahir, ya, lama Adam alal musibah wahiyya al-khuruj minal jannah, dan Musa alaihissalam zahirnya mencela musibah, yaitu dikeluarkannya dari surga. Walam yalamhu alal maksiat. Namun beliau tidak mencela Adam atas maksiat, yaitu ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai ya, apa yang telah terjadi di surga. Wahia al-aklu minasyajar, yaitu memakan sesuatu dari pohon yang ada di surga. Fahtaja Adamu alaihi salam bil qada'i wal qadar, fahajjahu wa ghalabahu. Maka Adam alaihi salam berhujjah dengan qada dan qadar, sehingga Adam pun ya, berhujjah dengan Musa dan mengalahkannya dalam perdebatan tersebut. Li'annahu yajuzu al-ihtijaju bil qada' wal qadar 'ala al-masa'ib duna ad-dunub wal ma'aib. Karena memang diperbolehkan, diperkenankan berhujjah dengan qada dan takdir atas musibah. Bukan atas dosa dan maksiat. Bukan atas dosa dan maksiat. Jadi boleh, hal ini juga telah dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin di Syarah At-Tadmuriyah, beliau juga menjelaskan yang serupa. Boleh berhujjah dengan takdir atas musibah, bukan atas maksiat. Ya, jadi kalau ada orang telah bertobat dan dosanya, enggak boleh dicela. Ya, enggak boleh dicela. Tayyib barakallahu fikum. Ya, dalilnya apa? Dalilnya ini. Karena dijelas di sini dalam hadis yang lanjutannya, maka fahtaja Adamu Musa. Maka Adam pun mengalahkan Musa dalam hujjah. Yani ghalabahu, yani mengalahkannya. Maka Musa pun terdiam, ya sudah. Memang benar di situ. Ya. Nah, memang Adam alaihissalam keliru, salah di situ. Tapi dia tahu ini adalah musibah. Kenapa dikatakan musibah? Dia bertobat. Ya, dia bertobat. Nah, barakallahu fikum. Jadi enggak benar kalau ada orang salah kemudian dia bertobat dan dia mengakui ini adalah musibah. Dia sudah bertobat, kita masih celah-celah juga. Ya, enggak benar. Ya, semisal dahulu ya, ada orang-orang yang jihad ke Ambon, laskar jihad. Mereka tobat di situ. Memang jihadnya bid'ah. Jihadnya bid'ah. Bid'ah jihadnya. Ya, terus juga di situ juga terjadi kekeliruan. Walaupun banyak amal-amal soleh yang mereka kerjakan di sana. Ya, namun yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya tidak ada jihad di situ. Ya, sebagaimana dikatakan oleh para kibar ulama, tidak ada jihad. Dan mereka pun mengakui keliru, salah, dosa. Mereka bertobat, bertubi-tubi, mereka melontarkan pernyataan tobat sampai nulis buku putih segala, maka sudah selepas. Kita tidak katakan XLG, XLG. Ya, gak boleh. Kenapa? Karena sudah bertobat. Demikian. Ya, gak boleh katakan LG, LG, LG. Itu musibah. Musibah dia. Jadi mereka sudah bertobat, sudah menyatakan. Mau gimana lagi? Ya, barakallahu fikum. Jangan sebut-sebut LG, LG, LG. Itu masalah musibah masa lalunya. Itu musibah mereka. Nah, barakallahu fikum. Ya. Dan semoga jadi pelajaran buat mereka. Ya, agar tidak gegabah lagi dan mengembalikan hal itu kepada para ulama. Kemudian fal jabriyatu akhadhu hadha. Jabriyah mengambil kisah ini, hadis ini. Wa qalu, mereka mengatakan hadza dalilun lil jabriyah anna adama hajja Musa bi anna ma hasala minhu laysa bikhtiyarihi wa innama huwa fi'lullahi jalla wa ala. Ya, mereka mengatakan ini adalah dalil buat Jabriyah, buat kami Jabriyah, bahwa Adam berhujjah dengan Musa, Adam mengalahkan Musa dalam hujjah, bahwa apa yang terjadi dari Adam, ya ma hasala minhu, apa yang telah terjadi dari Adam berupa dikeluarkan dari surga, memakan buah, ya, memakan sesuatu dari pohon yang ada di surga, laisa biikhtiyarihi, itu bukan pilihannya Adam. Wa innama huwa fi'lullah jalla wa ala, itu adalah perbuatannya. Ini kata siapa? Jabriyah. Ya, lakinnahum lam yafhamu al-hadis, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Namun mereka tidak memahami hadis ini. Fa Musa lam yalum Adam ala al-qada wal qadar. Musa tidak mencela Adam atas qada dan qadar. Wa innama lamahu ala ikhrajihim minal jannah. Namun Musa hanya mencela Adam atas sebab dikeluarkannya mereka manusia dari jannah. Maka beliau berkata, Nabi Musa berkata, lima akhrajtana wa nafsaka minal jannah. Ini kan pertanyaan Musa. Pertanyaan Musa cuma ini, enggak lebih. Kenapa Anda mengeluarkan kami dan juga diri Anda dari surga, wahai Adam? Fahtajja alaihi Adamu bil qada wal qadar. Maka Adam berhujjah ya dengan qada dan qadar. Itu takdir. Ya, kenapa berhujjah dengan qada dan qadar? Itu maksiat. Nah, Adam sudah bertobat. Ya, itu takdir. wal ihtijaju bil qada wal qadar alal masaib jaizun, maka berhujjah dengan qada dan qadar atas musibah, atas berbagai musibah, itu hukumnya boleh. Li'annahu yusahhiluha 'alal insan. Karena hal ini akan meringankan bagi manusia. Kalau dia dapat musibah, kita katakan qadarullah wa masyafa'al. Dia mengucapkan juga demikian. Oh, ini sudah ditakdirkan. Allah menentukan. Allah melakukan perbuatannya dengan hikmah. Maka ini pasti penuh makna. Ini di balik ini terdapat pengampunan dosa, kenaikan derajat dan yang lainnya, maka dia tidak akan terlalu berat menghadapi musibah tersebut. Wal ihtijaju bil qada wal qadar alal mas, mana lagi, fala yajza'u, maka dia tidak gundah, wala yaskhatu, dia tidak marah. Fa Musa lam yas'alhu anil qada wal qadar, maka Musa alaihissalam tidak bertanya kepada Adam tentang qada dan qadar. Walam yaqul lima qaddarallahu alaika kadza, Nabi Musa tidak berkata kepada Adam, "Woi Adam, kenapa Allah takdirkan kamu begini begitu?" Tidak demikian. Ya, kenapa Allah takdirkan kamu ya, keluar dari surga? Nabi Musa tidak berkata demikian. Wa inna maqal, Nabi Musa hanya bertanya, "Lima akhrajtana wa nafsaka minal jannah?" Kenapa Anda mengeluarkan kami ya dan diri Anda sendiri dari surga? Fasu'alu mansabun ya, alal musibah, maka pertanyaan ini dilandasi ya di atas musibah. Allati tarattabat ala ma hasala min adama min al-aqri min asyjarah, ya yang itu ya, terjadi akibat dari apa yang telah terjadi dari Adam alaihissalam berupa memakan pohon yang dilarang. Wa Musa lam yalumhu ala dzanbi, dan Nabi Musa alaihissalam tidak mencela Adam atas dosa yang Adam kerjakan. Walam yaqul lahu limadha akalta min asyjarah. Nabi Musa enggak bertanya kepada Adam, "Kenapa kamu makan pohon itu di surga?" Tidak. Ya, li'annahu taba min dzalik. Nah, ini penting. Ini poin pentingnya di sini. Karena Nabi Musa telah bertobat dari Allah atas perbuatan tersebut. Fataballahu alaihi, dan Allah itu telah memberikan taubat. Nabi Adam AS bertobat, "Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Menangis sejadi-jadinya Nabi Adam, menyesali, bertobat kepada Allah. Ya. Maka tatkala beliau bertobat, enggak boleh dicela. Nah, ketika beliau berhujjah dengan takdir dan qada, enggak boleh dilanjutkan lagi, selesai. Sebagaimana Nabi Musa AS juga demikian. Ketika Nabi Adam menyatakan, "Anta Musa kalimullah, bika wajadta hadza maktuban alayya fi lauhil mahfuz." Sediam langsung ada Nabi Musa. Selesai paham, oh ini takdir. Karena itu adalah musibah. Ya. Enggak boleh ada orang yang udah tobat, udah mengumumkan tobatnya. Ya, dia mengakui kesalahannya, masih diungkit-ungkit juga. Enggak benar kayak begini. Ya, enggak benar. Ada orang sudah tobat dari pemahaman sesat, masih diungkit, "Wah, dia dulu mah Ikhwani, dia mah dulu mah Hizbi, udah tobat. Dia mah dulu mah begini begitu, udah tobat." Ya. Dia LG, udah tobat. Udah ngumumin tobatnya. Ini enggak benar nih kayak begini, ya. Barakallahu fiikum. Bahkan sebagian orang yang memiliki keutamaan pun juga masih demikian. Mungkin-mungkin. Jangan itu LG katanya. Dia udah taubat kok. Udah taubat ya. Dia udah taubat. Ngakuin LG sesat. Ya. LG keliru, LG salah. Udah taubat ya. Dari LG-nya. Ya, bukan dari tahdir serampangannya. Dia sudah taubat dari situ. Ya sudah. Ya barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Hah? Oh iya. Wa taibu la yulamu ala ma hasala minhu ba'da taubati. Wa taib, maka orang yang bertaubat, la yulamu, dia tidak boleh dicela. Ala ma hasala minhu ba'da taubah, atas apa yang terjadi dari dia, ya, berupa perbuatan-perbuatan buruk dia, ba'da taubah, Setelah tobat enggak boleh dicela. Enggak boleh. Selesai sudah. Kalau dia bertobat. Kalau dia belum bertobat, boleh, tapi dengan syarat yang ketat juga. Ya. Semisal untuk memberikan peringatan kepada yang lain supaya tidak, ya, tidak ikut-ikutan dia, ya. Ini boleh. Nah, itu dengan syarat yang ketat juga. Tidak boleh serampangan juga. Mana lagi tadi? Li'annahu lamahu 'alal ikhraji minal jannah wa hadhihi musibatun asabat Adam wa dzurriyyatahu. Ya. Karena Nabi Musa alaihissalam mencela Adam, ya, atas peristiwa dikeluarkannya dari surga, dan ini adalah musibah yang menimpa Adam dan keturunannya. Fa Adamu ihtajja ala Musa alaihi masalam bil qada wal qadar. Maka Nabi Adam berhujjah dengan Musa dengan takdir, dengan qada dan qadar. Ya, berhujjah, ya, mendebat Nabi Musa Adam dengan qada dan qadar. Wal ihtijaju bil qada wal qadar al masaib masyru'. Maka berhujjah dengan qada dan qadar atas musibah itu masyru', disyariatkan, diperkenankan. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza wa la kana kadza wa kadza lakin qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila sesuatu hal menimpa anda, maka janganlah ucapkan seandainya aku melakukan ini maka akan begini begitu, namun ucapkanlah Allah telah mentakdirkan dan apa yang Allah kehendaki, ya, maka Allah melakukannya. Ya, bisa dipahami sini, ya. Nah, kalau ada orang udah bertobat, ya, berangka ketika dia bertobat, peristiwa maksiat yang dilakukan musibah. Ya, tapi kalau belum bertobat masih maksiat. Ya, kalau dia sudah bertobat, apa yang telah dia taubati tadi itu adalah musibah. Bisa dipahami sini. Nah, ketika dia ditanya demikian, dia akan jawab, ini adalah musibah yang menimpa saya. Selesai. Nah, kalau sudah musibah, berarti itu adalah takdir dari Allah. Selesai. Ya. Fayuhtaju bil qada'i wal qadar ala musibah. Maka berhujjah dengan qada' dan qadar atas musibah, li'annahu laisa laka fiha ikhtiyarun. Li'annahu laisa laka fiha ikhtiyarun. Karena anda di situ tidak memiliki pilihan. Wa innama hiya fi'lullah, karena itu adalah perbuatan Allah. Wa amal maksiyah, nah sekarang adapun maksiat, fa innaka fi'luka anta, itu adalah perbuatan anda. Fala tahtajja bil qada'i wal qadar, maka anda tidak boleh berhujjah dengan qada dan qadar. Belum bertobat masih maksiat. Ketika maksiat kenapa ini? Takdir, jabriyah. Tidak benar itu, ya. Tidak demikian. Walihada qala al-ulama, oleh karena itulah para ulama berkata, yuhtaju bil qada wal qadar alal masaib wala yuhtaju alal ma'aib. Boleh berhujjah dengan qada dan qadar atas musibah, dan tidak boleh berhujjah atas qada dan qadar karena ma'aib, aib-aib, yaitu maksiat-maksiat. Hadza huwa al-faslu fi hadhihi al-mas'alati al-'azimah. Inilah pembeda, ya, di permasalahan yang besar ini. Nah, bisa dipahami sini, ya? Wah. Masya Allah. Ampun dapat. Ampunan jangan-jangan. Wa qawlu Nadhim rahimahullah taala bil wa bil qada wal qadar minallahi jalla wa ala. Aikin, ai amana bihi wa taqid. Dan perkataan An-Nadhim Ibnu Abi Daud, dengan qada dan qadar dari Allah jalla wa ala aikin, yakinilah, maknanya amin bihi, imanilah, wa taqid dan yakinilah. Fa innahu dima'ah, karena yang demikian itu adalah dima'ah, itu adalah tonggak. Dima'ah yakni ruknun wal imanu bihi, karena itu adalah rukun, dan mengimaninya adalah ruknus sadis, rukun yang keenam min arkanil iman, dari rukun iman. Wa qauluh iqdid din, ya, ikatan agama, li'anna ad-din salasu maratib, karena agama itu ada tingkatan, ada tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama maratibul Islam, tingkatan Islam biarkanihi al-khamsah dengan rukun-rukunnya yang lima. Tingkatan yang kedua martabatul iman biarkanihi as-sittah, ya, tingkatan iman dengan rukun yang enam. Wa martabatul ihsan wa huwa ruknun wahidun. Dan tingkatan yang ketiga, yang ini yang paling tertinggi, yaitu tingkatan ihsan, yang ini rukunnya hanya satu, ya, yaitu muraqabatullah, yaitu an ta'budullaha ka'annaka tarah wa illam yakun tarah wa innahu yarak, yaitu anda beribadah pada Allah seolah-olah anda melihatnya, kalaupun anda tidak melihatnya maka yakinilah dia melihat anda, muraqabatullah. Kemudian wa qauluh wa dinu afyah, maka agama ini afyah, afyah ay al makanul wasi, yaitu luas, ad-din wasi, walhamdulillahi rabbil amin walhamdulillah wasyamin, agama itu luas dan menyeluruh, ya, universal, ya. Ini selesai berarti pembahasan tentang takdir, ya. Sebelum kita masuk ke pasal beriman kepada hari akhir, ya, perlu diketahui, ya, ini mungkin pengulangan, bahwa tidak ada yang namanya kontradiksi antara mengimani qada dan qadar, ya, tidak ada kontradiksinya dengan melakukan asbab. Melakukan asbab. Asbab kebaikan untuk melakukan amal kebaikan. Ya, asbab terhindar dari keburukan, menghindar dari situ. Bahkan di antara kesempurnaan keimanan kepada qada dan qadar ialah melaksanakan asbab. Ini diantara kesempurnaan kepada keiman kepada qada dan qadar, yaitu melaksanakan, mengamalkan asbab. Kita mau masuk surga, ya mesti melakukan sebab-sebabnya, beriman, beramal soleh dan yang lainnya. Ya, oleh karena itulah Nabi SAW ketika menyatakan, ya, semua kalian sudah dikapling tempat duduknya, sudah ditakdirkan kapling tempat duduknya di surga atau di neraka. Para sahabat berkata, "Afala nattaqil ya Rasulullah ala kitabatina wa nada'ul amal?" Kalau begitu kenapa kita enggak bersandar aja kepada catatan takdir kita dan kita tidak perlu beramal? Kata Nabi, "I'malu, beramallah kalian." Ya, perhatikan kata Nabi, "I'malu, tetaplah kalian beramal," maka ini tidaklah ditujukan melainkan kepada orang yang memiliki masyiah, iradah, ikhtiar. Somol, main apa itu somol? Lagi ngaji main gitu-gituan. Nah. Ya, itu tidaklah ditujukan. Malu beramal akan. Pasti para sahabat atau manusia secara umum memiliki ikhtiar. Nah. Sudah, kita masuk sekarang ke pembahasan berikutnya. Al-iman bil yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir. Qala. Wala tunkir, itu wala tunkir bukan wala tankir, ya. Ya. Wala tunkiran jahlan nakiran wa munkaran wala al-hawd wal mizan innaka tunsahu. Ya. Berkata Ibn Abi Dawud rahimahullah ta'ala, dan janganlah tunkiran, dan janganlah anda mengingkari, lanya itu la nahiyah minal ingkar, tunkiran minal ingkar, yaitu jahal adamul isbat, dan janganlah anda mengingkari jahlan, maksudnya li ajli jahli, li ajli ahli jahl, karena bodoh, karena ketidaktahuan, nakiran wa munkaran, janganlah anda mengingkari karena ketidaktahuan dua malaikat, nakiran wa munkaran, malakan min malaikatillah, yaitu dua malaikat di antara malaikat-malaikat Allah. Kenapa ini? Baik. Walal khawda. Ini kenapa ini? Pak ini. Ini udah ya. Itu ini aja. Walal khawda. Dan janganlah pula Anda mengingkari haud, telaga. Wal mizan, dan mizan. Innaka tunsahu. Sesungguhnya Anda dinasehati. Enggak kenceng kayaknya ya. Enggak kokoh. Kadang-kadang copot. Baik. Kita bacakan penjelasan dari Syekh. Hadzal baitu wa ma ba'dahu fil iman bil yaumil akhir. Maka bait ini dan yang setelahnya nanti ini adalah pembahasan tentang iman kepada hari akhir. Wa huwa al-yaumul ladzi yakunu ba'da dunya. Yaitu hari yang terjadi nanti setelah kehidupan dunia. Wa huwa yaumul jazaa'i wal hisab wa yaumuddin. Yaitu hari pembalasan, hari dihisab, wa yaumuddin. Ya. Hari kiamat. Wal imanu bihi ahadu arkanil iman as-sittah. Maka mengimaninya ini adalah salah satu dari rukun enam, rukun iman yang enam. Allati ja'at fi hadis Umar radhiyallahu anhu, yang terdapat dalam hadis Umar radhiyallahu anhu fi kisati maji'i Jibril alaihi salam, tentang kisah datangnya malaikat Jibril alaihi salam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadrati ashabihi, kepada Nabi di hadapan para sahabat. Yas'aluhu 'anil Islam, Jibril bertanya kepada beliau tentang Islam, 'anil iman, tentang iman, wa 'anil ihsan, dan juga tentang ihsan. Wa anisa'ah, dan juga bertanya tentang secara khusus tentang hari kiamat. Fa'ajaba bihi an-Nabi SAW anil iman biqaulih an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Maka Nabi menjawab ketika ditanya tentang rukun iman, yaitu Anda beriman pada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kiamat, hari akhir, dan Anda beriman pada qada dan qadar. Kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Hadhil arkan as-sittah taratan ta'ti jami'an fil Qur'an wa taratan ya'ti ba'duha. Rukun iman yang enam ini terkadang datang semuanya di Al-Qur'an disebutkan maksudnya. Terkadang disebutkan sebagiannya saja. Wa katsiran ma ya'ti al-imanu billahi wal yawmil akhir muqtarinaini. Dan kebanyakan ya penyebutannya itu datang dalam bentuk beriman kepada Allah dan hari akhir, yang keduanya muqtarinain, bergandengan. Sebagaimana dalam firman Allah, man amana billahi wal yawmil akhir yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ini sering kayak begini, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Atau hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, atau falyukrim jarahu, dan seterusnya. Wa taratan ta'ti arkanul iman fil Qur'an mujtami'atan. Nah, terkadang rukun iman ini datang penjelasannya di Al-Qur'an, yaitu secara berkeseluruhan. Semisal firman Allah Ta'ala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Bukanlah kebaikan kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ya ke barat maupun ke timur, ke arah barat ke timur, lakinnal birra man amana billah. Namun kebaikan itu ialah orang yang beriman pada Allah, wal yaumil akhir, dan hari kiamat, wal malaikah, malaikat, wal kitab, kepada kitab, wan nabiyyin, kepada nabi. Ini semua nih, satu aja yang enggak disebut, yaitu apa? Qadar, takdir. Amana ar-rasul bima unzila ilaika min rabbih ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Ini juga ya. Rasul beriman. dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya, Rasul dan kaum mukminin beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Semuanya amanah billah, semuanya beriman pada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Nah, disebutin empat di sini. Fal iman bil yaumil akhir huwa ahadul arkanil iman. Maka beriman pada hari akhir adalah salah satu dari rukun-rukun iman. Man angkarahu kafara. Siapa mengingkarinya maka dia kafir. Faman qala innahu la yujadu ba'sun wa innama hiya alhayatud dunya fahasbu fahada kafirun. Maka barang siapa yang menyatakan, oh enggak didapati itu hari kebangkitan, ini cuma kehidupan dunia aja, udah begitu aja, maka orang ini kafir. Kenapa kafir? Li'annahu mukadzibun lillahi wa lirasulih. Karena dia mendustakan Allah dan Rasulnya. Allah mengabarkan ada hari akhir, Rasul mengabarkan ada hari akhir, dia enggak percaya. Maka orang ini mendustakannya. Ini ijma' para ulama. Enggak ada yang berselisih. Ya, orang yang tidak percaya kepada hari kiamat tidak kafir. Enggak ada yang demikian. Ya, barakallahu fikum. Walil ijma'il muslimin, dan juga berdasarkan ijma' kaum muslimin, orang yang tidak beriman pada hari kiamat dia kafir. Walima huwa ma'lumun minad dini bidarurah, dan juga karena masalah beriman pada hari kiamat ini adalah sebuah maklum, sesuatu hal yang diketahui dalam agama ini bidarurah, secara pasti yang mesti diketahui. Ila buda an yu'raf, mesti diketahui. Fala syakka fi kufri man ankara al-ba'sa wa nusyur, maka tidak diragukan lagi ya kekafiran orang yang mengingkari kebangkitan ya dan pengumpulan nanti di hari kiamat kelak. Walihada qala ta'ala, oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman, zamal ladina kafaru alla yub'atsu, orang-orang kafir mereka menyangka bahwa mereka tidak dibangkitkan. Nah ini ya Allah sebutkan mereka yang tidak percaya ada kebangkitan ialah kafaru, za'mal ladina kafaru. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna summa la tunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Katakanlah bahkan ya demi Rabbku sesungguhnya kalian akan dibangkitkan, kemudian akan dikabarkan kepada kalian atas apa yang kalian kerjakan, yang demikian itu mudah bagi Allah. Allahu amara rasulahu, maka Allah memerintahkan kepada Rasulnya, an yuqsima bi rabbihi annahu sayub'atsuhu, bahwa Allah memerintahkan pada Rasulnya untuk bersumpah dengan nama Rabb-nya bahwa ia akan membangkitkan. Wa qawlu, dan firman Allah, za'ama az-za'mu huwa al-kadzib, yakni kadabu, maka makna za'amal ladina kafaru kadabu, kadabul ladina kafaru, orang-orang yang kafir telah berdusta, fi qaulihim hadza, di ucapan mereka ini. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bima ba'usin, ya mereka berkata kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah dunia saja, dan kita tidak akan dibangkitkan. Nah ini lihat ucapan orang-orang kafir. Waqalu ma hiya illa hayatuna dunya nahnu wa man namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahru. Mereka berkata tidaklah kehidupan itu kecuali kehidupan kita aja di dunia ini. Kita tidak mati, tidak hidup, dan kita tidak dibinasakan kecuali yang membinasakannya adalah ad-dahr, masa. Waqala, dan juga ini Allah berfirman, mengutip lagi ucapan orang-orang kafir. Ayaidukum annakum idza mittum wa kuntum turaba wa idzama annakum mukhrajun hayhata hayata lima tu'adun. Kata mereka, apakah ya'idukum, apakah ia Rasul itu apa ini menjanjikan kepada kalian bahwa kalian apabila kalian mati dan kalian menjadi debu dan idoma tulang belulang, annakum mukhrajun, bahwa kalian nanti akan dikeluarkan dari kuburan kalian, hayata hayata bauda jauh jauh jauh lima tuhadun, dari apa yang diancamkan kepada kita. dari apa yang diancamkan kepada kalian. Jauh-jauh itu mustahil, jangan percaya kata mereka. In hiya illa hayatuna dunya wa namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Tidaklah kehidupan kita ini yaitu cuma dunia aja, kita mati, kita hidup di sini dan kita tidak akan dibangkitkan. Ini siapa yang enggak percaya ini? Orang kafir. Kalau enggak ada yang percaya hari kiamat, kafir, ijma, enggak ada lagi. Enggak ada lagi. Dia enggak percaya kafir kecuali dia baru masuk Islam. Agama sebelum dia, sebelum Islam, enggak ada percaya hari kiamat. Masuk Islam enggak ngerti. Emangnya ada kiamat? Enggak ada kata dia. Nah, ini diluruskan. Oleh karena itulah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, itu selain di awal-awal dakwah telah kita sering sebutkan masalah ini. Selain masalah tauhid di awal-awal dakwah, masalah percaya pada hari kiamat. Ya, di Mekah turun ayat-ayat ini. Ya, ayat-ayat tentang hari kiamat agar mereka takut, gentar. Ya. Dan mulai menerima dakwah tauhid. Idza sama'un fatarat wa idzal kawakib intasarat wa idzal bihar fujirat wa idzal qubur bu'sirat. Diceritakan oleh Allah kejadian hari kiamat. Idza sama'un syaqqat, idza syamsu kuwirat. Diceritakan oleh Allah bagaimana kengerian hari kiamat. Ya. Yauma yafiru mar'u min akhihi wa sahibihi wa bani. Wah, semua diceritakan oleh Allah. Kejadian di hari akhirat. Ini surat-surat yang turun di Mekah. Ya. Yang membuat kalbu-kalbu penduduk Mekah itu takut. Sehingga mereka mengimani Allah dan hari kiamat. Maka berat konsekuensinya kalau orang enggak percaya hari kiamat. Ya. Kalau dia Islam, ya, kasih tahu kalau enggak ngeyel murtad dia. Dan dia dengan ucapannya itu pun ucapan kekufuran. Ucapan kekufuran, murtad. Ini berdasarkan ijma. Barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Hah? Hakata maqalatul kufar qadiman wa hadisan. Itulah yang diucapkan oleh orang-orang kafir dahulu dan saat ini. Yungkirunal ba'sa, mereka mengingkari hari kebangkitan. Walaisa lahum hujjatun, mereka enggak punya hujjah sedikit pun atas pernyataan mereka ini. Illa annahum yakulun, kecuali mereka cuma mengatakan kaifa yub'atsun nas idza matu wa saru turaba. Hada mustahil. Mereka kecuali cuma itu aja. Gimana ceritanya manusia dibangkitkan? Mereka udah jadi tanah. Ya, ini mustahil. Ini cuma itu aja. Rasionalis pakai otak-otak mereka aja yang sempit, yang dangkal. Qala wa may yuhyil idama wa hiya ramim. Allah Ta'ala berfirman, siapakah yang menghidupkan tulang belulang padahal dia sudah hancur? Subhanallah. Hum min qablu kanu ghaira maujudina aslan, padahal mereka sebelumnya mereka itu enggak ada sama sekali. Hal ta'ala al-insani inna min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura, tidak akan datang kepadamu ya berita tentang manusia yang dahulu lam yakun syai'an madhkura, enggak pernah disebut-sebut, boro-boro ada. Ketika di zaman malaikat, Allah sudah ciptakan makhluk-makhluknya, malaikat, iblis, ya, jin segala macam. Allah sudah ciptakan makhluk-makhluknya, manusia itu enggak ada. Ya, boro-boro ada, disebut aja enggak pernah. Disebut aja enggak pernah. Paham antum di sini? Disebut aja tidak pernah. Lam yakun syai'an madhkura. Tiba-tiba manusia ada sekarang. Ya. Summa khalaqahum Allah, kemudian Allah menciptakan mereka. Jalla wa ala. Falladhi khalaqahum fil awwali al amri qadirun min babi aula ala i'adatihim. Maka yang menciptakan mereka di awal itu tentu lebih mampu, ya tentu dia mampu, lebih mampu untuk mengembalikan mereka. Ya. Lebih mudah daripada membuat, kan begitu kata ahli skripsi. Ya. Iya enggak? Mengembalikan lagi gampang, bikin lagi ya gampang. Ya, antum sudah ahli bikin donat. Oh, nih, ah, udah enggak ada lagi donatnya. Bikin lagi, mudah enggak? Mudah. Udah tahu resep misalnya. Ya, dibanding ketika belum tahu resep bikin spekulasi, salah mulu kali. Oh, masih gagal dua kali. Masya Allah. Mana lagi sekarang? Nah, wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Ya, dia telah memberikan permisalan untuk kami sebuah contoh wa nasiya khalqah, tapi dia lupa kejadiannya. Qala may yuhyil idama wa hiya ramim. Ya, maka siapakah yang menghidupkan dia sudah hancur? Alladzi ansha'aha awwal marrah, yang menghidupkannya ialah zat yang menciptakannya pada waktu pertama kali. Wa huwa bikulli khalqin alim, wa huwa bikulli khalqin alim, dan dia maha mengetahui atas segala makhluknya. Fal Quran mamlu'un minar raddi ala munkiril ba'si, maka Al Quran itu penuh atas sanggahan bantahan bagi para wa'idan, dan juga tidak didapati, tidak terdapat kebangkitan. Enggak ada ini namanya hari berbangkit. Ya. Tidak ada namanya jaza pembalasan. Ya. Atas perbuatan-perbuatan hamba baik atau buruk. Maka tentulah penciptaan makhluk ini sia-sia. Tak guna. Sia-sia. Kaifa yakhluquhum wa ya'maluna al-a'mala as-shaliha aw al-a'mala al-kufriyah summa yamutuna wa yutrakun. Ya, gimana ceritanya Allah menciptakan mereka, kemudian mereka beramal dengan amal saleh atau amal kekafiran, kemudian mereka mati, sudah ditinggalkan, tidak ada hisab, tidak ada pembalasan, gitu aja. Hah? Berarti perbuatan Allah tanpa hikmah dong. Ini enggak mungkin, mustahil. Mustahil. Hadza la yaliku bi adlillah jalla wa ala. Ini enggak layak dengan keadilan Allah. Afa hasibtum annakum khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un? Fatalallahil malikul haqq. Ini Allah taala berfirman. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian sia-sia begitu saja, tak berguna? Wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwa kalian tidak dikembalikan kepada kami. Maha tinggi Allah Al-Malikul Haq, sang raja penguasa yang hak. Ta'ala Allahu an hada, maha tinggi Allah dari hal ini semua. Fallahu jalla wa ala la budda ayyabasan nas, maka Allah pasti akan membangkitkan manusia. Wa yumayyiza al-mu'minin, pasti Allah akan membedakan mana yang mukmin wa minal kufar, mana yang mukmin mana yang kafir. Wa yujaziya al-mu'mini al-mu'mina bi imanihi wa yujaziya al-kafira bi kufrihi. Allah akan membalas ya mukmin karena keimanannya, dan Allah akan membalas orang kafir karena kekafirannya. Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma baathila. Sudzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi ini dan apa-apa yang ada di keduanya secara batil. Apa maksudnya batil? Tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah dugaannya orang-orang kafir. Itu dugaan orang kafir itu. Ya. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Maka celakalah orang-orang kafir, mereka akan berada di neraka. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihati kal mufsidina fil ardi. Am naj'alul muttaqina kal fujjar, kata Allah. Apakah kami menjadikan orang-orang beriman dan beramal saleh itu seperti orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi, atau kami menjadikan orang yang bertakwa sama seperti orang-orang yang jahat? Tidak. Tentu beda perlakuannya. Ya, kulluhum yamutun, semuanya bakal mati. Kulluhum yub'atsun, semuanya akan dibangkitkan. Wala yujazuna ala amalihim, kemudian mereka tidak dibalas atas amal-amal mereka. Hasya wa kalla, maka ini sekali-kali tidak demikian, tidak mungkin, pasti akan dibalas. Suma innallaha haddada al-kufar, Allah mengancam orang-orang kafir wal musyrikin dan kalangan musyrikin wal usata dan kalangan para pelaku maksiat, bi annahum sayarji'una ila rabbihim, bahwa mereka akan kembali kepada Rabb mereka, wa yuhasabu wa yujazun, mereka akan dihisab dan akan dibalas. Fadalla ala anna al-ba'sa la budda minhu, maka hal ini menunjukkan bahwasanya hari kebangkitan itu pasti. Wa annahu ka'inun la mahalah, bahwa hal itu pasti terjadi, yang la mahalah, tidak bisa tidak, pasti terjadi. Wa dunya daru amalin, dunia itu hanyalah tempat untuk beramal. Wal akhirah daru jazai, sementara akhirat tempat pembalasan. Hadhihi hikmatullahi subhanah, inilah hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Wal iman bil yaumil akhir, wal imanu bil yaumil akhir yashmalu alal iman bikulli ma yakunu ba'dal maut, maka beriman kepada hari akhir itu mencakup mengimani segala yang terjadi setelah kematian, ya, termasuk diantara alam kubur, alam barzakh, itu bagian dari mengimani hari akhir. Maka orang-orang yang tidak mengimani alam barzakh, adanya fitnah kubur, pertanyaan kubur, kemudian hasil dari pertanyaan kubur, apakah itu nikmat kubur atau siksa kubur, diingkari, berarti tidak sempurna keimanan dia kepada hari kiamat. Itu bagian dari hari akhir. Ya. Min su'alil malakaini fil qabr, yaitu berupa pertanyaan dua malaikat di kuburan. Wa min adabil qabr, itu disebut fitnah kubur. Fitnah kubur itu apa? Pertanyaan di kubur. Dan juga adab kubur, au na'imihi, atau kenikmatannya. Wa minal qiyami minal kubur, dan juga dibangkit dari kubur. Wal ba'si, dibangkitkan. Lil hasri, untuk dikumpulkan. Wal wukuf fil mahsyar, dan berdiri di mahsyar untuk menunggu giliran dihisab. Wa ma yajri ba'da dzalik, dan yang terjadi, dan apa yang terjadi setelahnya. Kama tawatarat bidzalika al-adillatu minal kitabi was sunnah, sebagaimana tawatarat, itu keliru ya harakatnya, kalau di ana tawatarata, di antum juga, nah itu keliru, sukun tawatarat, ya, sebagaimana telah mutawatir dalil-dalilnya dari Quran dan sunnah. Fa yajibu al-imanu bidzalik, maka wajib mengimani hal tersebut. Cukup deh ya, di malam ini, karena isaknya sekarang udah mulai naik. Kita cukupkan, nanti insya Allah ta'ala kita lanjutkan lagi. Ya, kalau ada yang mau bertanya, tafadhalu, silakan.